Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1. Mulai halaman 373. Kitab Akidah atau Kaidah-Kaidah I'tiqad. Lanjutan dari sebelumnya. Dan termasuk meningginya mereka kepada batas ini ialah ditambahi oleh kaum filosof. Maka mereka mentakwilkan tiap-tiap yang datang mengenai akhirat dan mengembalikan semua itu kepada penderitaan-penderitaan pikiran dan jiwa, atau akliyah dan rohaniyah, dan kesenangan-kesenangan pikiran atau lazat akliyah. Mereka itu, para filosof, mengingkari pengumpulan segala jasad atau pada hari mahsyar, dan mengatakan dengan kekalnya nyawa, dan nyawalah yang diazab atau diberi nikmat dengan azab dan nikmat yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Merekalah, para filosof itu, orang-orang yang berlebih-lebihan. Batas kesederhanaan di antara keseluruhan kelonggaran ini dan bekunya pengikut-pengikut Imam Ahmad bin Hanbal adalah demikian halus dan kabur, yang tidak dapat dilihat kecuali oleh mereka yang memperoleh taufik dan mengetahui segala keadaan dengan nur ilahi, tidak dengan mendengar. Kemudian, apabila terbukalah bagi mereka rahasia atau sir dari segala keadaan, menurut keadaannya yang sebenarnya, niscaya mereka memperhatikan kepada pendengaran dan kata-kata yang datang. Maka apa yang sesuai dengan apa yang dipersaksikannya dengan nurul yakin atau nur yakin, niscaya ditetapkannya. Dan apa yang menyalahi, niscaya ditakwilkannya. Adapun orang yang mengambil makrifat atau pengenalan segala keadaan ini dari pendengaran semata-mata, maka tidaklah teguh pendiriannya dan tidaklah tentu tempat tegaknya. Dan yang lebih wajar bagi orang yang menyingkatkan kepada pendengaran semata-mata ialah maqam atau pendirian Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Sekarang, maka pembukaan kutub dari batas kesederhanaan mengenai segala keadaan itu ialah termasuk di dalam ilmu mukasyafah. Dan pembicaraan mengenainya itu akan panjang. Dari itu, maka tidaklah kita mencemplungkan diri ke dalamnya. Maksud sekarang ialah menerangkan penyesuaian batin dengan dohir, dan batin itu tidak bertentangan dengan dohir. Maka dengan 5 bagian yang tersebut itu, telah terbukalah banyak hal. Apabila kita berpendapat untuk meningkatkan sekedar mencukupi bagi orang awam di atas penjelasan akidah yang telah kami uraikan, dan mereka tidak diberati lain dari itu pada tingkat pertama, kecuali apabila ditakuti gangguan karena berkembangnya bid'ah, maka dinaikkan pada tingkat kedua kepada akidah, di mana di dalamnya bersinar cemerlang dengan dalil-dalil yang ringkas tanpa mendalam. Dari itu hendaklah kami bentangkan di dalam kitab ini dalil-dalil yang cemerlang itu, dan hendaklah kami ringkaskan sekedar yang telah kami uraikan untuk ahli kudus atau golongan yang mengkuduskan Tuhan, dan kami namakan risalah Qudsiyah mengenai akidah mengenai kaidah-kaidah i'tiqad. Dan itu semuanya tersimpan di dalam pasal ketiga pada kitab ini. Pasal ketiga dari kitab kaidah-kaidah akidah mengenai dalil-dalil yang cemerlang buat akidah yang telah kami terjemahkan dengan kudus, maka kami mulai. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala pujian bagi Allah yang menganugerahkan pembedaan bagi pecinta-pecinta sunnah dengan nur yakin dan melebihkan pendukung-pendukung kebenaran akan petunjuk kepada tiang-tiang agama dan menjauhkan mereka dari penyelewengan orang-orang yang menyeleweng dan dari kesesatan orang-orang yang tidak bertuhan, memberi taufik kepada mereka untuk mengikuti jejak penghulu segala rasul, meluruskan mereka untuk menuruti para sahabat yang mulia, dan memudahkan bagi mereka mengikuti peninggalan ulama-ulama terdahulu yang soleh, sehingga mereka berpegang teguh dengan yang dikehendaki akal pikiran, dengan tali yang kokoh dan kuat, dengan perjalanan dan akidah ulama-ulama yang terdahulu, dengan jalan yang nyata. Maka dikumpulkan mereka dengan penerimaan di antara natijah-natijah akal dan kehendak-kehendak syariat yang dinakolkan atau diambil dari pokok-pokok agama. Dan yakinlah mereka bahwa mengucapkan apa yang menjadi ibadah mereka dari kata-kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidaklah berfaedah dan berhasil jikalau tidak benar-benar meliputi dengan apa yang dibawa oleh kalimat syahadat itu dari isi dan pokok-pokoknya. Mereka mengetahui bahwa dua kalimat syahadat di dalam kesingkatan itu mengandung keyakinan wujud zat Allah, sifat-sifatnya, dan af'alnya, dan mengandung keyakinan kebenaran Rasul. Dan mereka mengetahui bahwa pembangunan keimanan itu adalah di atas sendi-sendi atau rukun-rukun ini, yang banyaknya ada empat. Dan masing-masing rukun itu berkisar di atas 10 pokok. Rukun pertama, mengenai ma'rifah atau mengenal zat Allah Ta'ala dan berkisar di atas 10 pokok, yaitu mengetahui dengan wujud Allah Ta'ala hidamnya, takoknya, dia tidak jauhar, tidak jisim, dan tidak arad. Dia tidak tertentu dengan suatu pihak, tidak tetap di atas sesuatu tempat. Dia dilihat dan dia maha esa. Rukun kedua, mengenai sifat-sifatnya dan melengkapi kepada 10 pokok, yaitu mengetahui bahwa dia itu hidup, tahu, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, berkata-kata, maha suci dari tempat, dari bertempat sifat-sifat yang baru padanya. Qadim kalamnya, ilmunya, dan iradahnya. Rukun ketiga, mengenai af'alnya dan berkisar di atas 10 pokok, yaitu bahwa segala perbuatan hamba adalah dijadikan Allah Ta'ala. Bahwa segala perbuatan itu adalah usaha bagi hamba dan kehendak bagi Allah. Bahwa Dia mengurniai dengan menjadikan dan menciptakan. Bahwa Dia mempunyai hak taklif atau menugaskan apa yang tidak disanggupi. Bahwa Dia mempunyai hak menyakiti orang yang tidak berdosa. Tidak wajib atasnya menjaga yang lebih baik. Bahwa tiada yang wajib melainkan dengan apa yang diwajibkan agama. Bahwa mengutuskan nabi-nabi itu jaiz atau sesuatu yang boleh saja, bukan suatu kewajiban. Dan bahwa kenabian Nabi Muhammad SAW itu benar, yang dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat. Rukun keempat, mengenai sam'iyat atau hal-hal yang didengar dari agama dan berkisar di atas 10 pokok, yaitu adanya pengumpulan dan kebangkitan sesudah mati, pertanyaan mungkar dan nakir, azab kubur, neraca, titian, menjadikan surga, neraka, dan hukum-hukum mengenai kepemimpinan atau mengenai siapa yang menjadi imam di kalangan umat Islam. Bahwa keutamaan para sahabat Nabi itu adalah menurut urutan penyebutan nama mereka dan syarat-syarat menjadi imam bagi kaum muslimin atau syarat-syarat memegang jabatan imamah. Rukun pertama dari rukun-rukun iman ialah mengenal atau ma'rifah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu esa. Rukun ini berkisar di atas 10 pokok. Pokok pertama, mengenal adanya Allah Ta'ala. Nur yang pertama-tama yang menyinari dan yang berjalan dengan jalan memperoleh ibarat ialah apa yang telah ditunjuki oleh Al-Quran. Maka tidak adalah penjelasan sesudah penjelasan Allah Ta'ala. Berfirman Allah Ta'ala, bukankah kami telah menjadikan bumi bagi hamparan atau terbentang luas, dan gunung-gunung sebagai pasaknya, dan kamu kami ciptakan berpasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai tutup, dan siang kami jadikan untuk mencari penghidupan. Dan kami bangun di atas kamu 7 yang teguh. Dan kami jadikan lampu yang terang benderang. Dan kami turunkan dari awan air yang tercurah. Karena dengan itu, kami hendak menghasilkan tanaman yang berbuah dan tumbuh-tumbuhan. Dan kebun-kebun yang berlapis-lapis pohonnya. An-Naba ayat 6 sampai dengan ayat 16. Berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya tentang ciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan yang memberi manfaat kepada manusia, air hujan yang diturunkan Tuhan dari langit, lalu dihidupkannya karena hujan itu bumi yang sudah mati atau kering. Dan berkeliaranlah berbagai bangsa binatang dan perkisaran angin dan awan yang disuruh bekerja di antara langit dan bumi. Sesungguhnya semua itu menjadi bukti kebenaran untuk orang-orang yang mengerti. Surat Al-Baqarah ayat 164. Berfirman Allah Ta'ala, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhan menciptakan 7 langit sepadan satu sama lain, dan dijadikannya bulan bercahaya terang, dan dijadikannya matahari bagai pelita, dan Tuhan menumbuhkan kamu dari bumi dengan pertumbuhan yang berangsur-angsur. Kemudian itu kamu dikembalikannya ke situ, dan kamu dikeluarkannya dengan kelahiran baru. Surat Nuh ayat 15 sampai dengan 18. Berfirman Allah Ta'ala, tidaklah kamu perhatikan air mani yang kamu tumpahkan. Kamukah yang menciptakan, ataukah kamilah yang menciptakan? Kami telah menentukan kematian kepada kamu, dan kami tiada dapat dikalahkan. Untuk menukar rupa kamu dan menjadikan kamu dalam rupa yang tiada kamu ketahui. Dan kamu sudah tentu telah mengetahui kejadian yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil perhatian? Adakah kamu perhatikan apa yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya, atau kami yang menumbuhkan? Dan kalau kami mau, ia kami jadikan menjadi kering dan hancur. Kamu tercengang karenanya, mengatakan, sesungguhnya kami telah dibebani dengan utang. Tetapi kami tiada memperoleh hasil dari pekerjaan kami. Adakah kamu perhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan? Atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami mau, ya kami jadikan menjadi asin. Mengapakah kamu tiada berterima kasih? Adakah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan? Kamukah yang menumbuhkan kayu untuk menyalakannya, atau kamikah yang menumbuhkannya? Itu kami jadikan untuk pengajaran dan kesenangan bagi musafir di gurun pasir. Surat Al-Waqi'ah ayat 58 sampai dengan 73. Maka tidaklah tersembunyi kepada orang yang ada padanya sedikit sentuhan akal. Apa yang sederhana saja akan kandungan ayat-ayat di atas tadi, dan menolehkan arah pandangannya kepada segala keajaiban makhluk Allah di bumi dan di langit, kecantikan kejadian hewan dan tumbuh-tumbuhan, bahkan keadaan yang amat menakjubkan itu, dan susunannya yang kokoh kuat. Tidaklah ia terlepas daripada pencipta yang mengatur, dari pembuat yang mengokohkan dan yang mentakdirkannya. Bahkan hampirlah kiranya fitrah atau kejadian diri yang suci bersih dari jiwa sendiri, mengakui bahwa semuanya itu di dalam keadaan ada yang menentukan di bawah pengaruhnya, dan yang menentukan arah dengan kehendak pimpinannya. Dari itu berfirman Allah Ta'ala, afillahi sakun natiris samawati wal ab. Artinya, apakah kamu ragu-ragu tentang Tuhan pencipta langit dan bumi? Surat Ibrahim ayat 10. Maka karena itulah diutus nabi-nabi rahmat Allah kepada mereka untuk memanggil umat kepada tauhid supaya mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Dan tidak disuruh mengucapkan kami mempunyai Tuhan dan alam pun mempunyai Tuhan. Cara yang demikian itu adalah merupakan paksaan di dalam fitrah kejadian akal manusia dari permulaan pertumbuhan mereka dan masa perkembangan ke pemudaannya. Dari itu berfirman Allah Ta'ala kepada kita, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo fayaqulunallah. Artinya, kalau engkau menanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Dan berfirman Allah Ta'ala, fa'akim wajhakal lidini khanifam fit'aratallahi lati fataran nasa alaiha la tabdila li khalqillahi zalikad dinul qayyim. Artinya, hadapkanlah muka engkau dengan betul kepada agama ciptaan Tuhan yang dijadikannya manusia sesuai dengan agama itu. Tiada pertukaran bagi ciptaan Tuhan itu. Itulah agama yang betul. Jadi, di dalam fitrah kejadian manusia itu dan dalil-dalil yang ditunjukkan Al-Quran sudah lebih dari cukup daripada menegakkan dalil-dalil yang lain. Tetapi untuk lebih jelas, dan karena mengikuti jejak ulama-ulama yang berpandangan jauh, maka kami mengatakan bahwa dari permulaan dalil itu ialah akal. Karena yang baru atau hadis itu tidak dapat tidak ada kejadiannya dengan ada sebab yang dijadikannya. Bahwa alam itu baru, maka tidak boleh tidak pada kejadiannya dari sebab itu. Adapun kata-kata bahwa yang baru itu tidak boleh tidak pada kejadiannya dari sebab, maka itu adalah jelas. Karena tiap-tiap yang baru ditentukan adanya dengan waktu, yang mana menurut akal, waktu itu boleh jadi terdahulu dan boleh jadi terkemudian. Maka untuk menentukan waktu itu tidak terdahulu dan tidak terkemudian daripada jangkanya, sudah pasti memerlukan kepada yang menentukan atau mukhassasi. Adapun kata kita, alam itu baru, maka dalilnya ialah bahwa tubuh atau jisim alam itu tidak terlepas daripada gerak dan diam. Gerak dan diam itu adalah baru. Tiap-tiap sesuatu yang tidak terlepas dari sifat-sifat baru adalah baru. Di dalam pembuktian ini terdapat tiga dakwaan. Dakwaan pertama, kata kita bahwa jisim-jisim itu tidak terlepas dari gerak dan diam. Dan ini dapat dipahami dengan jelas dan mudah. Maka tidaklah memerlukan kepada penelitian dan pemikiran. Sebab orang yang berpikir bahwa jisim itu tidak tetap dan diam adalah orang yang berjalan di atas jembatan kebodohan dan menderita penyakit pikiran. Dakwaan kedua, kata kita bahwa gerak dan diam itu adalah baru. Hal ini ditunjukkan oleh ganti berganti di antara keduanya. Adanya yang satu, sesudahnya yang lain. Dan itu dapat dipersaksikan pada sekalian jisim, baik yang sudah dilihat ataupun yang belum dilihat. Tidak ada satupun dari yang tetap, melainkan menurut akal dia boleh tetap. Maka yang datang dari gerak dan tetap itu adalah baru, karena datangnya. Dan yang dahulu itu baru, karena tidak adanya. Sebab kalau dia itu kidam atau kodim, niscaya mustahil dia tidak ada, sebagaimana akan datang keterangannya nanti dan dalilnya pada menetapkan kekalnya pencipta yang maha tinggi dan maha suci. Dawaan ketiga, kata kita bahwa apa yang tidak terlepas daripada sifat-sifat baru adalah baru. Dalilnya ialah jikalau tidaklah demikian, maka sesungguhnya telah ada sebelum tiap-tiap yang baru itu, yang baru-baru atau hawadis yang tidak berpemeluk, yang tidak berpermulaan baginya. Dan kalau tidaklah berlalu hawadis itu dengan keseluruhannya, niscaya tidak berkesudahan pergantian kepada adanya yang baru dan sekarang. Dan berlalunya apa yang tiada berkesudahan itu mustahil. Karena sesungguhnya, jikalau adalah bagi cakrawala itu perputaran yang tiada berkesudahan, maka tidak tersembunyilah bilangannya itu dari genap atau ganjil, atau genap dan ganjil, kedua-duanya, atau tidak genap dan tidak ganjil. Dan mustahillah adanya genap dan ganjil kedua-duanya, atau tidak genap dan tidak ganjil. Sebab yang demikian adalah mengumpulkan di antara nafi atau tidak dan isbat atau ada. Karena pada mengisbatkan yang satu adalah menafikan yang lain. Dan mustahil adanya genap saja, karena genap itu akan menjadi ganjil dengan bertambah satu. Maka bagaimanakah yang satu itu memerlukan kepada yang tidak berkesudahan? Dan mustahil pula adanya ganjil saja, karena ganjil itu akan menjadi genap dengan bertambah satu. Maka bagaimanakah yang satu itu memerlukan kepadanya, sedang dia tidak berkesudahan bilangannya? Dan mustahil pula bahwa adanya tidak genap dan tidak ganjil, karena dia berkesudahan. Maka kesimpulannya, dari itu semua, bahwa alam tidak terlepas dari sifat-sifat baharu. Maka adalah ia baharu. Dan apabila telah benar baharunya, maka dia memerlukan kepada yang membarukannya atau muhdis yang dapat diketahui dengan mudah.